Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air, syukur alhamdulillah berkat rahmat hidayah dan inayah dari Allah SWT. Pagi hari yang indah, bahagia dan cerah ini, khususnya seluruh umat Islam yang masih merayakan Hari Raya Idul Adha, kita masih diberikan kesempatan pula untuk bertemu dalam acara Hikmah Pagi pagi hari ini. Di hari ke-10 bulan Desember 2008, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1429 Hijriah. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, acara ini disiarkan secara langsung dari Studio 8 TVRI dan tentu kami akan mengajak Anda untuk interaktif bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon 5743476 atau 0215743478. Pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan haji. Baik, narasumber yang sudah hadir di studio, narasumber yang sudah tidak asing lagi dan tentunya selalu kita nanti-nantikan untuk memberikan pencerahan kepada kita di acara ini, yaitu Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah Abdullah Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Sehat, ya. Selamat Hari Idul Adha ya. Iya, terima kasih, selamat juga. Iya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami juga hadir Ibu-Ibu Majelis Taklim dari BKMT Jakarta Timur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran pagi hari ini. Cerah-cerah semua nih hari ini, senang sekali. Di subuh-subuh ini wajahnya sudah cerah. Mudah-mudahan sampai nanti kita istirahat lagi, kita masih tetap bisa cerah ya. Amin. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi kami informasikan untuk tema kita hari ini adalah tentang keutamaan haji. Ya, berarti kalau kita lihat ya, setiap tahun jutaan umat Islam ini datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram di Makkah Mukarramah. Ka'bah atau Masjidil Haram ini seperti magnet yang bisa menyedot umat Islam untuk selalu datang dan datang lagi. Yang sekali pengen dua kali, yang dua kali pengen terus-terusan setiap tahun. Nah, tentu kita ingin mengetahui apa sesungguhnya keutamaan dari haji ini sehingga banyak umat Islam yang dia sampai nabung. Ibu, ada satu cerita lagi, orang nabung dari mulai 10 tahun yang lalu baru kesampaian kemarin. Ada tetangga ya seperti itu. Ini apa sesungguhnya mendorong kita ya untuk datang ke sana, dan kemudian ada apa juga dengan napak tilasnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Siti Hajar dan juga Nabi Ismail, yang tentunya di sana kita akan melakukan napak tilas yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mungkin bisa langsung dijelaskan kepada kita ini tentang keutamaan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dari jamaah atau pengurus BKMT, baik yang dari Jakarta Selatan dan dari Bekasi ya, saya pada hari ini bersyukur dan ingin mengucapkan selamat melaksanakan Idul Adha, hari raya kurban yang sedang kita laksanakan sekarang ini adalah tanggal ke-12. Bicara tentang masalah keutamaan ibadah haji, tadi kita dengar beberapa ayat disampaikan. Ibadah haji adalah rukun yang kelima daripada rukun-rukun Islam, yang kita sebagai umat Islam selalu ingin menyempurnakan rukun-rukun itu, dari mulai kita melakukan bacaan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan yang terakhir yang kelima, haji. Haji ini Allah menyampaikan dalam Quran, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ada kewajiban manusia berhaji bagi orang yang mampu berangkat ke sana. Jadi inilah yang sedang setiap muslim terpanggil, pengen, ingin untuk berangkat, ingin punya kemampuan. Tetapi sekarang alhamdulillah semakin lama semakin meningkat. Bahkan sekarang kita dibatasi dengan kota. Ya. Jadi jangan mimpi dulu begitu apabila sudah menyetor terus berangkat pada tahun itu. Ini memang sebuah panggilan. Kadang-kadang yang mampu dipanggil, yang tidak mampu bisa-bisa juga ada nasib dipanggil. Betul. Ada orang umpama membayarkan dia. Saya pernah melihat di sana ada orang tukang urut, tukang pijit bisa pergi haji karena keahlian urutnya itu, karena keahlian urutnya terus selalu jadi dekat dengan orang yang mampu lalu diajak. Ini adalah nasib saja. Tetapi paling tidak memang ini memenuhi panggilan yang disuruh oleh Allah. Setelah selesai pembangunan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, diperintah oleh Allah untuk menyeru manusia berhaji. Tadi kita baca ayatnya, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Seru manusia untuk pergi haji. Saya kalau lihat dia datang berbondong-bondong dari tempat yang jauh, baik jalan kaki atau berkendaraan. Sebenarnya masalah pergi haji ini adalah impian semua, tapi enggak ada yang bisa semua pergi haji. Tapi jangan kecil hati, yang enggak pergi haji jangan kecil hati para pemirsa. Sebab siapa yang sering banyak zikir dan selawat kepada Nabi, dia juga nanti tempatnya dekat dengan orang yang dengan Nabi haji. Kita nanti bisa di akhirat itu dekat karena dia banyak baca selawat. Jadi kita enggak usah kecil hati. Terhadap masalah kelebihan keutamaan, kita lihat apa balasan haji mabrur. Haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali dapat surga. Siapa yang enggak pengen? Semua kita tujuannya adalah mudah-mudahan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, arti masuk surga. Nah, ini salah satu tujuan. Kedua, nafkah yang kita belanjakan untuk pergi haji adalah juga nafkah yang disebut sebagai jihad fisabilillah. Dan nafkah itu bakal digantikan oleh Allah. Nah, ini juga perlu kita lihat. Dan yang ketiga, ini buat umat Islam saya bilang suatu hal yang kita lihat keuniversalan daripada agama kita. Ya, karena orang pergi keluar negerinya dan ketemu semua seperti muktamar umat Islam sedunia. Sedunia. Ya. Nah, bayangkan ratusan negara ada wakil-wakilnya. Iya. Tetapi Indonesia terbesar, 210 ribu lebih yang berangkat tiap tahun. Itu untuk haji, belum kita hitung untuk yang umroh. Iya. Nah, bayangkan orang dari katakanlah desa, dari jauh, dari begitu kampung pergi ke Mekah. Di sana dia melihat padang pasir yang tandus. Tetapi kalau dia tinggal katakanlah di 10 tingkat apartemen atau hotel, wah, buka keran aja air tuh luar biasa. Buah-buahan luar biasa. Jadi semuanya itu Tuhan berikan menjadi suatu yang sangat kita jadikan sebagai pelajaran hikmah paling tinggi. Apalagi kita bisa bersama-sama berduyun-duyun berjuta manusia pergi ke Masjidil Haram. Ada dua tempat di sana, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah. Dua tempat itu sebagai tanah suci untuk kita beribadah. Kalau ke Mekah kita beribadah haji dan umroh. Kalau ke Madinah kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga bisa berziarah ke makam daripada para sahabat-sahabat Nabi, dan juga bisa kita ini juga melihat tempat sejarah yang banyak di kota Madinah. Bayangkan kalau kita sholat satu rakaat aja di Masjidil Haram, sama dengan 100 ribu kali pahalanya dari tempat lain. Beda juga. Memang kalau kita lihat tanah aja bisa begitu. Iya. Tanah umpamanya kita beli di Depok dengan tanah di depan istana kan beda harganya. Nah, ini kan istimewa sekali di sini. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat Ka'bah, doa mustajabah, indaru yatil Ka'bah. Doa ini sangat mustajab. Ketika baru pertama lihat Ka'bah, biasanya kita lihat Ka'bah pertama tuh gemeter. Gemeter, ya. Terus kita lihat keluar air mata. Aduh, makanya saya suka kalau di situ saya tulis nama-nama yang pengen saya sebut untuk saya doakan di tempat yang disebut oleh Allah itu sebagai doa yang paling mustajabah. Terus kita juga melakukan tawaf, melakukan sa'i, terus kita sholat di berbagai waktu dan bisa sholat-sholat sunat. Bayangkan nikmatnya di Ka'bah itu. Bayangkan bagaimana kita bisa kenal orang banyak. Bayangkan kita bersaudara dengan jutaan orang. Nah inilah saya kira pengalaman-pengalaman berhaji itu tidak ada duanya. Sangat bisa kita nikmati. Kita merasa satu. Satu jiwa, satu perasaan, satu cinta. Apalagi kalau sudah pakai baju ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Indah sekali. Kita berdesak-desak juga enggak ada masalah. Kadang-kadang kita makan sambil berada di pinggir jalan besar kagak masalah. Kita juga duduk berjam-jam di dalam masjid kagak masalah, atau sampai di luar masjid. Bahkan saya pernah sholat di punggung orang sujudnya karena tidak ada tempat saking ini ya padat umat. Tetapi inilah kenikmatan yang amat luar biasa, kebahagiaan dan juga balasan dari Allah bagi orang yang kesana. Tidak dia berbuat rafas, tidak dia berbuat fasik, maka dia pulang kayaumi waladatu ummuh, kaya baru dilahirkan oleh ibunya. Kayaknya begitu dulu ya. Ini sepertinya haji merupakan puncak spiritualitas yang sangat tinggi sekali ya, kalau diceritakan tadi ya. Apalagi ketika kita berada di Padang Arafah itu ya. Wah, seperti miniatur akhirat. Nah ini barangkali bisa dijelaskan kembali. Puncak spiritualitas yang seperti apa sih yang kita rasakan ketika kita berada di sana? Baik. Sepertinya kita kalau lagi pergi haji itu terbayang apa sih dosa-dosa kita. Apa sih kekurangan-kekurangan kita? Kita merasa malu pada Allah. Kalau kita lagi mengucapkan, ini bukan saja orang perempuan yang suka mungkin keluar air mata, orang laki juga keluar air mata. Banyak banget orang menangis. Menangisi dirinya dalam arti kata banyak sekali kelemahan dan mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lagi wukuf dengan pakaian yang sama pada tanggal 9 Zulhijjah, luar biasa indahnya. Kita baca 100 kali Fatihah ataupun 100 kali suratul ikhlas, baca tasbih, baca tahlil, baca tadzikir, tahmid dan lain-lain. Semuanya itu adalah keindahan yang amat-amat luar biasa. Walaupun kita itu di bawahnya beralas debu atau kita di alam terbuka yang sangat panas, rasa nikmat saja atau sangat dingin, kita nikmat saja. Ini yang aneh, kalau di padang pasir kan suka ada binatang-binatang ya, binatang padang pasir. Tapi kenapa ya waktu gitu seperti itu, mengerti ya, nggak pernah ada yang kena, nggak ada yang ganggu binatang gitu, seperti sengat. Apa itu disengat apa kala jengking atau nggak ada tuh. Kita sebenarnya nikmat itu malamnya kita bangun untuk sujud pada Allah luar biasa. Memang tidak ada, jangan diharap bahwa ada orang yang merasa gak diampuni. Itu hujan ampunan dari Allah luar biasa pada hari Arafah. Dan harus diyakini itu bahwa kita harus diyakini bahwa kita punya dosa diampuni dan kita punya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, subhanallah ibu, kita jadi pengen berangkat haji lagi ya. Kalau dengar seperti ini, dan saya yakin juga pemirsa juga mempunyai perasaan yang sama. Yang sudah melaksanakan terbayang kembali betapa indahnya melaksanakan ibadah haji. Yang belum, penasaran, biarin aja ya. Ya pemirsa, kami ingatkan Anda silakan untuk bergabung bersama kami melalui telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Anda bisa berdialog langsung bersama Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah. Silakan kami nantikan kebersamaan Anda. Sambil menunggu penelpon Ibu, ini kita gali lagi tentang keutamaan haji. Menjaga kemabruran haji ini kan juga sangat penting ya. Karena mungkin wukuf ya cuma sebentar ya, pelaksanaan ibadah haji boleh dihitung seminggu juga mungkin bisa ya. Tetapi setelah itu bagaimana kita menjaga kemabruran haji? Saya kira di sana kita sudah melakukan latihan-latihan. Katakanlah kita selalu sholat di awal waktu. Kita nunggu azan di dalam masjid. Kita juga sangat menikmati baca Quran di dalam. Ini kebiasaan begini tentunya harusnya diniatkan bahwa yang begini ini untuk tetap dibiasakan diri kita waktu kita sudah sampai ke tanah air. Yang kedua, menjaga kemabruran adalah juga menjaga dari apa-apa yang pernah kita ikrarkan kepada Allah. Itu juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, adanya pergaulan go internasional yang kita lakukan di sana dengan banyak orang, itu sebetulnya kita juga jadi tahu bahwa Islam itu agama universal yang walaupun bahasa mungkin lain, negara lain, duit lain, ataupun juga adat istiadat dan budaya lain, tetapi satu juga dia adalah muslim, dimanapun dia adalah bersaudara. Nah jadi kaitan dengan bersaudara, kaitan dengan ibadah yang mantap dan semangat yang tinggi dan pemahaman tentang masalah-masalah kehidupan itu kan dibawa pulang sebagai pengalaman paling berharga. Nah kalau usung mama udah punya pengalaman paling berharga ini, kita jaga deh, jangan kita lupa. Kadang-kadang kita mudah-mudahan mendapat mabrur hajinya itu sebelum berangkat. Sudah pulang paling seminggu nyebut-nyebut mabrur. Setelah itu kemana itu kata-kata itu? Mudah-mudahan ini bisa terus dijaga oleh kita semuanya di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada penelpon, kita terima dulu ya Ibu ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Hatibi Tanggul, Bojonegara Serang, Pak. Iya, silakan Pak, dari Serang, pertanyaannya. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu kepada Ibu Haja, kepada ibu-ibu yang ada di studio, ya. Selamat Hari Lebaran, Innal Aidin Wal Faidin, mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Pak. Ya, jadi begini, Bu Haji, mau nanya nih masalah haji itu kan. Haji sebagai ibadah yang sempurna atau menyempurnakan daripada ibadah-ibadah yang tergantung pada rukun Islam itu, Mbak. Jadi sekarang ini kayaknya kelihatannya itu ada beberapa orang yang pergi haji, setelah kembali haji itu bukannya sempurna kelakuannya, bahkan lebih dari ya dulunya udah baik, pulang dari haji itu ternyata memang ya perbuatannya lebih tidak baik gitu Mbak. Jadi ini bagaimana itu, di mana letak kesempurnaannya? Oleh karena itu untuk manasik hajinya betul-betul harus diperbaiki untuk membina para calon haji untuk pergi haji itu supaya meyakini bahwa rukun iman apa Islam itu yang kelima itu betul-betul sempurna untuk menyempurnakan daripada ibadah-ibadah sholat. Ibadah rukun Islam yang itu, sebelumnya, ya. Baik, terima kasih Pak Habibie di Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Habibie silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa Bu? Ibu Rihana di Depok. Ibu Tihana di Depok. Rihana. Ya, Rihana. Ya, silakan. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu, saya tahun 96 saya berangkat haji. Insya Allah satu ini dengan Ibu. Oh iya. Satu hotel. Ibu di lantai 2, saya di lantai 8. Oh iya. Di depan Masjid Kucing Ibu. Iya iya. Iya. Alhamdulillah. Waktu itu saya bersama rombongan Ibu sama-sama berangkat. Cuman ya alhamdulillah saya bisa ngikutin pemastian berjalan kaki bersama rombongan Ibu naik kendaraan. Yang saya ingin tanyakan Ibu, waktu itu rombongan dari Ibu tuh kok kita mau pakai ihram, mau berangkat haji, tapi kok udah bersolek dan pakai parfum. Itu apakah memang mereka tuh gak diberitahu atau memang gak tahu? Sedangkan kita haji kan gak boleh pakai parfum Ibu ya. Lagi bersolek gitu kan gak boleh Bu ya, harusnya asli. Itu aja Bu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari audiens silakan, depan saya dulu siapa silakan. Ya, langsung saja ya pertanyaannya ya. Terima kasih. Saya Ibu Sukari Rahman, pada Ibu dari BKMT Jakarta Selatan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu Tuti yang saya cintai, saya ingin bertanya, betapa kita semua ini mendambakan haji yang mabrur, seluruh kita sepakat ya, namun bukan hal yang mudah gitu. Begitu banyak orang mendambakan ingin pergi haji, namun juga daftar antri yang begitu banyak. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mencapai solusi ini agar terlaksana semua apa yang didambakan oleh seluruh umat Islam, agar bisa menikmati melaksanakan ibadah di sana dengan satu niat yang pasti mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan dari sebelah kanan saya. Mikrofon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Tuti Komalasari dari Majelis Taklim Al-Munawaroh Bekasi Barat. Ibu Tuti yang terhormat, mendengar apa yang tadi Ibu Tuti sampaikan kepada kita semua, bahwa ibadah haji itu menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Bahkan sekarang ini banyak sekali jamaah haji yang semakin mendaftar itu ya, untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Saya mau bertanya, apa sih keutamaan-keutamaan ibadah haji itu dan persiapan-persiapan apa untuk mencapai agar ibadah haji kita sukses? Ya, baik. Terima kasih ya, Ibu Tuti Kamalasari. Kita nanti baik. Jawab beda dulu sejenak. Oh, boleh. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Ibu Tuti nanti akan menjawab, namun kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Kita lanjutkan kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi dari pemirsa dan juga dari ibu-ibu yang ada di studio. Baik, langsung saja Bu Tuti barangkali menanggapi. Terima kasih, saya tadi telah mendengar ada 4 pertanyaan dari pemirsa 2 dan dari audiens yang hadir di sini 2 orang juga. Pertama, bagaimana atau di mana letak kesempurnaan haji? Tadi ditanya oleh Bapak kita dari Serang itu, maksudnya kalau kesempurnaan ibadah haji kita laksanakannya waktu di Mekah. Kita melaksanakan tawaf kudum, kita melaksanakan wukuf di Arafah, kita melakukan tawaf ifadah, dan kita melakukan sa'i, dan kita melempar jumarat dan lain-lainnya. Tetapi kalau kita sudah pulang, kita harus bertekad pada diri sendiri bahwa kita akan menjaga apa yang telah kita miliki dan raih itu. Nah, satu hal tentunya kita harus lihat bahwa di sekeliling kita juga banyak musuh-musuh kita. Pertama nafsu kita yang suka ngajakin kepada yang gak benar. Yang kedua mungkin setan yang goda kita, minal jinnati wan nas. Dan banyak lagi yang bisa mempengaruhi sehingga kembali orang bisa jadi jelek akhlaknya atau lain sebagainya. Oleh karena itu kita jangan lupa dalam setiap waktu seperti suratul fatihah yang kita baca itu kan banyak berisi doa. Ihdinas suratul mustaqim, itu doa kita. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Nah ini adalah upaya dan ikhtiar, jangan sampai kita kegoda, terpleset ataupun kita menyeleweng dari jalan suratul mustaqim itu. Mudah-mudahan kita doakan yang pergi haji begitu bisa kembali ingat kepada apa yang sudah dia laksanakan dan nikmati pada waktu berhaji sebagai kesempurnaan daripada rukun Islam yang 5 itu. Begitu Pak. Dan yang kedua, kalau kita mau berihram, kita boleh pakai minyak-minyak, kita wangi-wangikan diri kita, kita gunting kuku kita, kita beresin sisir rambut kita, kita rapikan, malah bulu-bulu itu dirapikan ya, begitu. Nah, disuruhnya dalam hal itu. Jadi sebelum berangkat, sebelum berniat, setelah kita sudah pakai pakaian ihram dengan rapi, terus kita sudah niat, nah itu yang gak boleh. Jangan nyisir lagi, jangan buka lagi, jangan kita buat hal-hal lain gitu. Nah ini buat yang berangkat haji ke Jadi jangan saya. Menghadap Allah itu dalam kondisi yang Jadi kita rapi. Harus rapi. Kita bersihkan yang kuku-kuku kita, kita mandinya juga dengan mandi ihram yang bersih. Dengan kita rapikan semuanya, baru kita niat. Sudah semuanya siap. Jadi begitu. Selanjutnya Bu Rahman ya Bu, tadi bagaimana mengenai tentang pengennya orang menyempurnakan ibadah. Tetapi memang tidak semua. Dalam segi orang berangkat haji, kita lihat itu adalah punya kemampuan dari 3 hal menurut saya. Pertama, duitnya ada. Duitnya bukan untuk berangkat saja, untuk berada di sana saja, tapi juga untuk yang ditinggalkan. Jangan kita ini punya rumah cuma satu kita jual untuk pergi haji, ya kita akhirnya keluarga terlantar. Pulangnya nanti mau di mana gitu. Nah ini juga bukan begitu. Yang kedua, kita mampu dari segi fisik kita, kesehatan jadi kita. Jadi kesehatan kita ini kuat karena di sana tawaf jalan, sa'i jalan, jumroh, terus kita juga jumroh, berjubel-jubel. Jadi kita fisiknya harus makanya. Kuat. Lebih dianjurkan kalau mampu nih waktu masih muda-muda. Jangan udah di atas 60 risiko tinggi. Ketika kedinginan jadi sakit, ketika kepanasan kita jadi sakit. Jadi diusahakan demikian. Kita nabung lah supaya bisa pergi haji. Kayak di Malaysia kan tabung haji ada. Kalau di sini bikin tabungan, maka kita bisa dari anak-anak SD nabung, ya nanti waktu SMA dia bisa berangkat. Betul. Atau jadi muda-muda berangkat ke sana. Tetapi yang tidak sampai pergi haji, ini panggilan tadi saya katakan Nabi Ibrahim menyeru, dipanggil orang untuk berhaji. Maka yang tidak sampai, banyakkanlah selain menjalankan yang wajib, kita juga banyak berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga kita nanti tempatnya dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi harapan kita nih, pengurus-pengurus Majelis Taklim nih, biar lebih mendorong lagi orang, hatta tidak berangkat haji, tapi akan bisa dekat apabila kita berbuat kebajikan, menjauhkan dosa dan maksiat, dan bisa melakukan ibadah dengan baik. Saya kira itu ya. Dan adapun dari Tuti Komalasari, bagaimana persiapan-persiapan supaya sukses? Tadi saya katakan, ilmu juga harus ada. Nanti di sana kita nggak ngerti. Lagi bikin haji, kita nyisir. Nah, pakai pakaian ihromnya, nah, kan kita nggak ngerti. Uangnya cukup, bukan buat oleh-oleh bu. Ya, bukan buat oleh-oleh nomor satu, ya. Tapi kehidupan di sana. Iya. Buah-buahan kita beli makanan, biar sehat. Makanan yang bergizi kita beli. Jadi kita siapkan untuk diri kita. Apalagi kalau kita takut sakit, maka sakit kan kita mesti pakai roda, kursi roda, persiapan atau, harus ada ya, itu ya? Harus ada. Lalu selain fisik juga pembimbing, saya kira pembimbing ibadah. Karena orang tuh kesana bukan dharma wisata, betul, tapi ibadah. Nah, dalam artian ibadah ini kan mesti mampu. Jangan waktu kita nanya, bu rukun haji gimana bu? Ya saya ikut suami ikut deh aja. Atau ikut pemimpin. Ikut suami aja deh, terserah aja. Ya ibu juga harus belajar sehingga kita bisa apa tahu di mana tentang aturan daripada berhaji itu. Jadi hal-hal seperti ini ya Tuti, kita harus memberikan pengajaran, pembimbingan. Saya juga mengharapkan bahwa dengan pembimbingan ibadah ini lebih tenang. Kadang-kadang kalau kita pergi cuma berdua kita bingung mau kemana nih. Kita suami istri saja, kita gak bisa ngomong. Dan kalau kita gak enak badan, diam saja. Tapi kalau rombongan, gak enak badan, cepat ada posko kesehatan, ayo kita kesana, dampingin dia. Dan kalau rombongan mungkin lebih kalau enak rombongan, ya. Kalau rombongan, umpama banyak temen yang nyasar, bisa dicari. Dimana diajarin, supaya jangan sampai nyasar itu diam saja. Banyak orang, karena dipakai mukena, jadi kita kagak kenali lagi nih siapa. Makanya harus ada identitas, atau tanda pengenal. Betul, iya. Pertanyaannya sudah terjawab ya. Baik, pemirsa berikutnya, halo, assalamualaikum. Nah, efeknya banyak amat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, tolong tolong volumenya dikecilkan sedikit ya, bapak atau ibu yang menghubungi kami. Iya, silakan anda yang bergabung bersama kami di 574-3476 atau 021-574-3478. Mungkin terputus ya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Rifat dari Jakarta, Pak. Pak Rifat, silakan, Pak. Mau tanya dengan Ustazah nih. Iya, silakan. Di Indonesia kan sekarang ada pembatasan haji, Bu ya. Ya maksudnya yang udah haji baru mungkin bisa berangkatnya, mungkin enggak boleh lagi gitu. Nah, itu bagaimana dengan hubungannya, ada yang selalu diucapkan doa itu, Bu, yang menyebutkan begini. Allahumma rzuqni hajja baitil harami fi amin hada wa fi kulli amin ma abqaitani fi yasri minka wa afiyatihi wa sa'atin rizki. Ya Allah, yang artinya bahwa semoga saya bisa pergi haji untuk tahun ini dan untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, ini dihubungkan dengan kondisi Indonesia betul yang adanya pembatasan itu. Bagaimana gitu? Ya, ya, baik. Hanya makasih, itu aja. Pak. Terima kasih, terima Pak Rifat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Rifat silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Anda sudah masuk. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Haji Ali Surabaya. Iya, silakan dari Surabaya pertanyaannya. Ini hukumnya kalau kita sudah berangkat haji, itu kurban itu wajib atau rukun haji? Kalau itu emang rukun haji, apa hadisnya? Kalau itu wajib, ya apa hadisnya? Kalau enggak, ya gimana gitu. Baik, itu saja Pak ya. Iya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Iya, silakan. Mikrofonnya tolong, Bu. Namanya, Bu. Terima kasih. Nama saya Hajah Masitoh dari Majlis Taklim Darul Falah BKMT Jakarta Selatan. Ibu Tuti, saya mau bertanya, semakin banyak, semakin lama semakin banyak orang menunaikan ibadah haji. Bagaimana untuk mencapai haji mabrur? Terima kasih. Oh iya. Baik, makasih. Ada lagi dari sini? Enggak ada. Silakan. Ada, satu lagi silakan. Ibu Tuti yang terhormat, nama saya Hajah Neneng Zubaidah dari BKMT Bekasi Barat. Yang ingin saya tanyakan tentang BKMT, Ibu. Alhamdulillah saya aktif di pengajian, khususnya di muslimah atau muslimah. Yang saya tanyakan, bagaimanakah meningkatkan kualitas muslimah tersebut? Terima kasih. Terima kasih ya. Silakan Ibu bisa langsung di. Baik, terima kasih. Ada 4 ya pertanyaan dari luar dan juga dari dalam. Yang pertama mengenai tentang jamaah Indonesia. Sekarang ini memang kita bersyukur tetapi juga harus bersabar. Bahwa jumlah orang yang mendaftar untuk berangkat haji itu yang saya ketahui lebih dari 700 ribu orang. Jadi berarti bayangannya akan 3 tahun ini sudah ada orang mendaftar. Jadi sudah jangan ngebayangkan bahwa kita begitu nyetor langsung begitu berangkat. Nyetor, lalu tahun ini berangkat. Ya seperti tahun 94-an ya. Jadi sekarang ini makin banyak. Walaupun pada sisi lain kita masih memprihatinkan soal kondisi di mana orang masih miskin ya, masih dalam keadaan yang sangat sulit gitu. Tapi kok yang mau pergi haji begitu banyak. Oleh karena itu saya pikir kebijakan pemerintah itu menyuruh kepada kita untuk kota itu sekian. Dan yang kedua, memang kota itu ditetapkan bukan oleh orang Indonesia tetapi oleh pemerintah Saudi. Karena kita ini umpamanya jumlah orangnya 210 juta maka yang pergi 210 ribu. Seperti contohnya kayak begitu. Kita sebenarnya terbesar di sana. Cuma sayangnya kita ini gak deket-deket sih. Kita gak kontrak tahun-tahunan berani gitu kayak di Malaysia atau di mana-mana. Sehingga kita sekarang ini nasibnya paling sedih. Tahun ini orang tuh ada yang 6 kilo sampai yang 10 kilo jauh sekali, ya, jauhnya. Jadi saya kira yang ini mesti diantisipasi dengan kita ini punya duit sendiri. Jalan 2 kilo ada taksi naik. Kalau kita memang mau menyempurnakan kita pergi ibadah ke sana kan gak sering. Kita pengen berada di Masjidil Haram. Kita harus pandai-pandai. Kan tempat kita sekarang sangat jauh. Tetapi dalam masalah ini kota kepada Bapak. Jadi hal ini. Dan diharapkan juga supaya yang sudah pergi haji bisa berumroh. Kalau umroh kan waktunya panjang dan kapan bisa diatur. Dari mulai biasa Rabiul Awal itu sudah bisa mulai umroh. Nah kita bisa atur lah waktu udaranya lagi enak kah, waktu lagi musim yang gak terlalu panas kah atau terlalu dingin kah, bisa diatur. Nah kenapa begini? Karena yang pergi haji jumlahnya begitu banyak. Yang kedua diutamakan yang sudah lebih tua. Itu untuk di Indonesia itu seperti begitu gambarannya. Nah itu untuk Bapak yang tadi menyampaikan keinginan Pak Rifat ya untuk mengetahui. Yang kedua masalah kurban. Tidak ada sebetulnya kaitan untuk orang yang berhaji, untuk muslim di mana saja, mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi kita berkorban dengan mengingat bagaimana dulu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah keimanannya dan keyakinan ketakwaannya, bahwa dia melihat dalam mimpinya, dalam rukyat mimpinya itu menyembelih anaknya. Inni arafil manam ani asbahuka fandur mazatara. Itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Ini kita boleh contoh Nabi Ibrahim. Dia seorang nabi, seorang bapak yang terbuka. Apapun kesulitan dia ceritakan kepada anak, sehingga anak itu enggak mengada-ada, enggak menghayal-hayal. Anak ini juga anak hebat. Yaitu nah, punya ya. Mudah-mudahan kita punya nih anak yang seperti Nabi Ismail ini. Kuat. Ya abatif almatukmar satajiduni insyaallah minasabirin. Wahai ayahandaku, perbuatlah apa yang Allah perintah kepadamu, mudah-mudahan kau dapati aku anak yang sabar. Wah hebat sekali. Nah itu dari situ kita digantikan. Ini sebuah simbol ya, dengan korban kambing atau unta atau sapi atau kerbau. Nah inilah ibu-ibu korban. Jadi bukan ada kewajiban tertentu dalam arti wajib tidak. Kita yang mampu juga belum tentu juga bikin korban. Tapi yang sebagusnya ya kita bikin korban. Ini karena ini tadi disebut oleh ayat yang dibacakan oleh Siti Zarkia nih, anak pesantren khusus yatim yang datang dari Papua ya, pernah jadi juara di Maluku. Dari bacaan yang tadi kita tahu bahwa kita disuruh berkorban dan kita disuruh untuk makan sedikit dari daging itu dan kita bagikan kepada fakir miskin. Jadi inilah hari-hari kegembiraan kita, masih ada sehari lagi besok untuk kita bisa berbagi kepada fakir miskin. Itu untuk masalah korban. Selanjutnya untuk hal yang bersiapan dengan kemabruran haji, saya sudah katakan bahwa kita terus membaharui tekad dan iktikad kita untuk menjadi orang baik. Kita selalu minta kepada Allah agar kita diberikan tuntunan menjadi orang-orang yang baik. Dan kita kalau sudah pergi ke sana, kita harus lebih jaga. Kita harus serius terhadap hidup kita. Jangan sampai hidup kita mau semau gue. Apa yang lihat-lihat dari mana benturan-benturan budaya kita mau lakukan, itu jangan terjadi. Nah yang terakhir tadi yang Ibu Neng ini tentang BKMT ya. Iya, bagaimana kualitas manusia lewat BKMT. Saya kira Badan Kontak Majelis Taklim ini sudah 27 tahun dan sekarang sudah sampai merata ke seluruh kabupaten. Alhamdulillah mereka punya misi-misi kebaikan, mengajak menyuruh kepada kebaikan, memerintah yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan salah satu di antaranya juga melakukan pembimbingan haji. Nah, jadi orang yang udah begitu udah punya bekal-bekal lah, bekal sabarnya, bekal ilmunya, bekal untuk bagaimana di sana sebagai bangsa, sebagai duta-duta bangsa bisa berbuat yang lebih baik. Betul. Jadi orang tuh ngelihat, biasanya tuh orang Indonesia sering dipuji. Kenapa? Mukenanya cantik-cantik, terus jalannya selalu berkelompok bareng-bareng. Inilah persaudaraan yang ingin kita jaga dan teruskan. Apalagi ingat bahwa persaudaraan yang disuruh sama Allah Subhanahu wa taala kita harus lakukan untuk sama jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Jadi haji bisa juga dibilang sebagai ajang ta'aruf ya, untuk seluruh umat, seluruh suku bangsa dimanapun adanya, bertemu dalam satu tempat yang sama, niat yang sama, pakaiannya juga yang sama ya. Dan bersaudara. Betul. Di situ. Ini kalau melihat lagi dari tadi yang Ibu bilang, ada 700 ribu ya yang umat Islam ini yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kalau dari sisi kekuatan ekonomi nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ini kan ya, artinya bahwa mereka mungkin ya nabung. Mungkin juga mereka jual separuh daripada miliknya. Atau mereka ini ada anak-anak yang sukses. Atau dianya juga sukses. Tapi kalau umpamanya dia itu mampu, dia itu bisa pergi haji, gak mau. Dia gak mau, dia lebih senang pergi ke negara lain, menikmati uangnya untuk hal-hal yang lain. Itu ada ancaman dari Allah. Bahwa bisa dari Nabi kita, bahwa Nabi kita kan bisa jadi dia mati Yahudi atau mati Nasrani. Kalau umpamanya terjadi dia punya kemampuan, tidak mau niat untuk berangkat haji. Iya. Baik, ini penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, saya Aji Sutikno. Dengan siapa, Pak? Sutikno. Pak Aji Sutikno. Pak Sutrisno, di mana, Pak? Di Pekanbaru, Rio. Pekanbaru, silakan, Pak. Pertanyaannya gini, Bu. Tadi Bu menerangkan bahwasanya kalau di Arafah itu semua dosa kita diampuni. Kemudian ada ayat yang lain yang mengatakan bahwa setiap makanan yang haram, yang daging itu harus dibalas di neraka. Jadi itu gimana itu, Bu? Apa itu juga diampuni apa ya? Diampuni ini ya. Gitu. Oke, itu saja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutrisno, terakhir penelpon yang kita terima, silakan. Jadi begini ya, Pak Sutrisno, dalam masalah pergi haji memang kita harus cari dari uang yang halal. Untuk berangkat itu jangan kita pakai uang-uang dari yang haram. Sebab kalau yang haram, malaikat itu ketika mendengar kita mengatakan, ini dari hadis Nabi, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Kata malaikat, la labbaik, Wala seadai. Kamu tidak dapat labaiknya, kagak didengar. Tidak ada kebahagiaan buat kamu. Kenapa? Karena kamu uang yang dipakai itu uang haram. Oleh sebab itu jangan sampai kita mencoba rezeki kita itu dari jalan yang gak benar. Kita mesti rezeki makanan kita dari yang halal. Inilah yang membuat kita jadi nikmat. Makanan kita jadi berkah. Kesehatan kita jadi terjamin. Dan begitu juga pergi haji kita diterima. Sebab ada juga pergi haji yang mardut, yang ditolak. Begitu. Ini yang ditolak nih ya. Jadi bukan yang mabrur, makbul, bukan mardut. Yang mardut, ditolak. Ada. Karena barang atau apa yang kita gunakan dari jalan yang haram. Jadi untuk hal itu kita harus pelihara. Jangan saja pergi hajinya, kehidupan sehari-harinya lah. Kita jangan ngambil dari hal-hal yang di luar ketentuan-ketentuan kehalalannya. Makanan kita, pakaian kita, hidup kita, dan juga pergi haji kita supaya dari jalan harta yang halal. Gitu. Ya. Baik, ini kembali kepada masalah apa tadi, ihram ya, pakaian ihram. Apa sih simbol dari di balik pakaian ihram yang putih-putih itu? Ya, kita sangat menikmati ketika berpakaian ihram. Buat perempuan memang tutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jangan pakai kaos tangan, Bu. Saya suka negor di sana kalau kita pergi haji, jangan juga tutup hidung mulut. Tutup begitu cuma sedikit gitu, jangan. Matanya. Buka. Muka kita penuh. Karena sebagaimana kita sujud, jidat kita sujud. Dan tangan kita jangan pakai kaos tangan. Kalau pulang mungkin pakai kacamata hitam, mau pakai kaos tangan mungkin ya. Udah kayaknya kayak apa gitu. Tapi itu kalau jalan di pasar. Tapi kalau di sana, waktu lagi bikin ihram, buka. Kita baca. Bacaan kita dengan rapi gitu. Gak bisa baca, gimana nih Bu Tuti gak bisa baca. Bacalah suratul ikhlas, bacalah Fatihah, bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allah Akbar. Itu diterima oleh Allah dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sudah berlaku. Nah, dalam masalah ihram kita lihat kesetaraan. Gak ada kelas-kelas dari masyarakat, yang kaya, yang miskin, dari raja sampai ke tukang gerobak, tukang sama pakaiannya semua. Sama pakaiannya. Luar biasa. Saya kalau di sana terharu banget ngelihat begitu yang keren, yang kaya bangga pakai baju itu. Betul. Yang miskin pun bangga pakai baju itu. Jadi di sini ada penataan kesederajatan manusia, hanya takwa yang membedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ini perbedaannya. Jadi bukan, wah saya ini orang kaya, oh ini saya pejabat, oh saya ini orang hebat. Terus gak ada pakai ihramnya pakai payet. Nah, jadi tidak ada. Jadi semua kita sama. Kita pakai dua lembar kain yang tidak berjahit, putih, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Putih juga, bisa juga hitam, bisa juga apa. Yang penting kalau buat perempuan tutup aurat. Hanya muka dan telapak tangan, kaki juga ditutup, pakai kaos kaki, gitu ya. Yang terakhir Bu, kalau kita melihat yang tadi Evi bilang itu sebagai sebuah muktamar umat Islam sedunia, ini bagaimana kita memanfaatkan situasi seperti ini? Saya tahun kemarin, alhamdulillah, saya diundang oleh Menteri Haji ke Mekah, biaya dari mereka untuk berdua saya dengan anak saya, yaitu ikut dalam Grand Hajj Conference, atau disebutnya Nadwa Al-Hajj Al-Kubra. Tiap tahun ada suatu konferensi besar demikian. Kita di situ ketemu tokoh-tokoh dari seluruh dunia. Jadi Ibu mewakili Indonesia ya? Saya diundang pribadi. Oh, pribadi. Saya diundang pribadi, dan saya hanya perempuan satu-satunya dari luar negeri yang diundang dari 49 pembicara untuk bicara tentang apa masalah dari hajatul wada. Dan saya membuat sebuah tulisan 28 halaman, yaitu hak asasi manusia dikaitkan dengan deklarasi Arafah dari hajatul wada Nabi kita. Alhamdulillah diterima, suara saya juga ada di Mekah Intercontinental Hotel. Ada hotel bagus tapi di luar daripada tempat ibadah haji. Nah, saya melihat di sana kaya, miskin, alim, luar biasa, semuanya sama. Dalam berhaji saya bawa rombongan, berkali-kali saya bawa rombongan pergi. Saya berikan, tanamkan bahwa kita semuanya ini satu. Kita ini semuanya bersaudara. Ya, al-muslim, akhul muslim. Orang muslim, saudara pada orang muslim. Nah, kita lihat dalam kesepakatan internasional yang luar biasa itu, jutaan manusia itu sama dan saling bahu membahu, saling bersalaman, yeah, saling tolong menolong, luar biasa. Dan saya kalau seumpamanya ada orang, karena memang tempat tidak mengizinkan, tiba-tiba sejadah yang kita udah pasang 1 jam 2 jam di depan kita, lang, didudukin aja sama orang itu yang mau bilang apa. Tapi kalau ada tempat saya baru tegur, sebelah sana sedikit atau sebelah sana sedikit. Tapi kalau tidak, kita harus menerima kenyataan memang semua orang ingin di situ dapat kelapangan juga. Begitu. Ibu, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih atas pencerahan pagi hari ini mengenai keutamaan haji ya. Terima kasih ibadah Ibu haji, yang sudah hadir juga di studio. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang juga sudah interaktif bersama kami. Dan bagi Anda yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari siaran pagi hari ini, di mana kita pahami bahwa haji yang mabrur balasannya adalah surga. Dan jangan lupa bahwa nafkah untuk haji adalah sebagai jihad di jalan Allah. Jadi jangan sayang-sayang untuk mengeluarkan harta kita untuk belajar untuk menunaikan ibadah haji. Kita tingkatkan kita tingkatkan sebuah persiapan haji dari mulai pemahaman manasik sampai hakikat haji itu sendiri. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Elvi Hudri mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.